Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa la tatammi lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin saudara sekalian, para mahasiswa Attaqwa College yang dirahmati Allah, para santri, para wali santri dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Apapun kondisi kita ya, pada malam hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi nikmat yang tak terhingga karena masih kita menyempatkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah, khususnya mencari ilmu. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas tema tentang masalah Zionisme. Ya, Zionisme ini satu pemikiran kontemporer yang yang cukup spektakuler pada abad 20. Bahkan ada yang menyebut gerakan sekuler paling sukses di abad 20 itu adalah gerakan Zionisme ini. Ya, Zionisme ini sebenarnya kalau kita lihat kan istilah Zionisme itu merujuk kepada nama kota Yerusalem, ya, merujuk pada Bukit Sion atau Zion. Jadi Zionisme ini nanti kepandaian, termasuk kepandaian dari Dr. Theodor Herzl sebagai perumus Zionisme modern. Sebetulnya orang Yahudi dari dulu ya itu biasa ya, mereka Zionisme itu merujuk kepada tradisi berziarah ya ke kota Yerusalem, karena meskipun orang Yahudi sudah terdiaspora ya, terusir, kita tahu kaum Yahudi itu kan beberapa kali mengalami pengusiran ya, terakhir mereka pada awal tahun 610 ya, 610 Masehi mereka terusir dari Palestina itu ya, dari kerajaan Judah. Nah, mereka terdiaspora, maksudnya tersebar terutama ke daerah Eropa dan seterusnya. Nah, kisah Zionisme ini uniknya dulu begini, orang Yahudi yang sudah terusir itu mereka selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem gitu ya, karena itu bagian dari spiritualisme mereka ya, inilah mereka ke Bukit Zion gitu kan, masih ada tempat yang mereka anggap suci di sana itu. Tapi itu tidak terpikir untuk menjadi gerakan politik, apalagi untuk mendirikan satu negara tersendiri ya. Nah, termasuk Herzl ya, pelopor Zionis modern, dulunya dia juga tidak terpikir Yahudi di Eropa itu akan membentuk negara tersendiri ya, karena mayoritas Yahudi di Eropa itu sudah memiliki gagasan namanya asimilasi. Ya, jadi kita ingat bahwa di Eropa kaum Yahudi ini mengalami penindasan yang sangat panjang karena doktrin Kristen ya terhadap Yahudi ini keras ya. Mereka menganggap Yesus itu disalib karena pengkhianatan Yahudi. Ya, lihat aja film The Passion of Christ ya, yang dipintangi oleh Mel Gibson itu. Nah, di film itu tergambar betul bagaimana tokoh Yahudi Kayafas itu yang merekayasa gitu ya, terbunuhnya Yesus atau tersalibnya Yesus itu. Jadi pahlawan pasukan salib namanya Godfrey Bouillon itu juga mengatakan darah Kristus harus dibalas dengan darah Yahudi sampai kapanpun juga. Nah, kita lihat nanti di Eropa banyak raja-raja di Eropa yang dalam sejarah terutama di abad pertengahan itu mengeluarkan dekrit daerah bebas Yahudi. Jadi semangat anti Yahudi itu tinggi karena doktrin keagamaan Kristen itu. Ya, dan itu betul-betul nanti ada perkembangan yang cukup menarik ya, bagaimana perubahan sikap Vatikan terhadap Israel itu. Ya, itu berubah nanti tahun 1965 waktu Konsili Vatikan kedua. Nah, mulailah keluar dekrit ya, namanya Nostra Aetate. Nah, di situ mulai ada apa namanya pandangan terhadap Yahudi yang sebelumnya disebut sebagai bangsa terkutuk. Nah, itu menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Dan dukungan kepada Zionisme ini sekarang yang terkuat justru datang dari kalangan Kristen fundamentalis yang di Amerika disebut sebagai Kristen kanan atau Zionis Kristen atau Zionis Christian atau Kristen Zionis gitu ya. Itu yang mendukung presiden dulu George Walker Bush ya, juga terakhir ini mereka mendukung Donald Trump. Nah, makanya kenapa Donald Trump memaksakan gitu ya harus pindah kedutaan Israel, kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem itu. Ya itu karena setiap mereka percaya pada peristiwa besar, peristiwa ya 1917 ada deklarasi Balfour, yaitu Inggris memberikan hak orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Kemudian 67 Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan Zionis. Dan kemudian 2017 ya Desember itu Amerika memindahkan kedutaannya ke Yerusalem ya, karena kalau kita lihat dalam sejak perundingan ya perjanjian damai antara Israel Palestina ya, sejak perjanjian Camp David atau perjanjian Oslo tahun 93 yang kemudian nanti diperbarui di perjanjian Camp David tahun 2001 ya, itu masalah yang paling pelik adalah masalah kota Yerusalem ya, yang sampai sekarang nggak terpecahkan ya. Nah, karena sebetulnya dalam kalau kita lihat kepada resolusi PBB ya, Dewan Keamanan 242338 ya, kan saya mau jelaskan dulu masalah Palestina. Jadi negara Israel itu kan berdiri 14 Mei tahun 48 ya. Nah, itu negara Israel itu ya, kita hasil nanti hasil Zionisme politik itu berdirinya negara Israel 14 Mei 48. Nah, waktu itu ya orang Yahudi itu baru menguasai setengah negara Palestina. Itu PBB memberikan pembagian ya, Palestina dibelah dua gitu lah. Separuh untuk Yahudi, separuh untuk Palestina ya. Itu tahun 47. Nah, kemudian perang satu tahun 48 sampai 49 gitu ya. Orang Yahudi menguasai daerah lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian tahun 67 terjadi peperangan lagi ya. Ternyata Israel tambah menang lagi ya. Dia menguasai kemudian sekitar 80% wilayah Palestina. Nah, yang belum dikuasai Israel ya kan, itu adalah tepi barat dan jalur Gaza, West Bank dan Gaza Strip. Nah, jadi jalur Gaza dan tepi barat itu adalah 20% ya, sekitar itu 18% 20% dari wilayah Palestina. Jadi ibarat ngerampok gitu ya, ibarat ngerampok Yahudi Zionis ini sudah dapat 80% gitu loh. Tinggal 20%-nya tepi barat dan jalur Gaza. Nah, jadi PBB kemudian mengeluarkan resolusi tadi 242338 yang tidak mengesahkan pendudukan Israel atas tepi barat dan jalur Gaza. Makanya dua daerah itu disebut sebagai occupied territory, yaitu daerah pendudukan. Nah, dua daerah inilah yang disisakan untuk Palestina sebenarnya. Seharusnya sudah selesai itu dengan resolusi PBB itu. Palestina dapat 20% atau sekitar 18%. Ya. Nah, Yerusalem itu adanya di tepi barat. Itu yang jadi masalah. Ya, Yerusalem ada di tepi barat. Di tepi barat itu bagi Yahudi yang nanti saya sebut sebagai Yahudi yang radikal atau ekstrim gitu ya, memandang bahwa tepi barat itu justru inti dari Israel Raya atau Eretz Israel. Ya, nah, bayangkan ya, jadi Yahudi itu Zionis sudah menguasai 80% ya. Palestina sekarang dengan perundingan di zaman Nasser Arafat dan seterusnya itu cuma minta itu sebetulnya, tepi barat jalur Gaza. Yang problem Israel nggak mau itu, ya. Yang pelik adalah pertama Palestina minta hak untuk kembali, karena pengungsi Palestina itu sampai sekarang di luar Palestina ya itu ada sekitar 4 juta orang, ya, cukup besar. Mereka punya hak untuk kembali, kan? Banyak tanah-tanah mereka dulu dirampas oleh Israel. Nah, apa mereka konsekuensinya kembali ke Palestina itu kan? Itu Israel nggak mau. Yang balik lagi kedua soal pemukim Yahudi. Pemukim Yahudi ini juga ekstrim. Ya, banyak mereka yang Yahudi garis keras, Yahudi ekstrim itu yang mengklaim bahwa seluruh wilayah Palestina termasuk nanti juga apa namanya sampai ke Irak dan Sungai Nil di Mesir yang disebut sebagai Eretz Israel itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, the promised land. Intinya tepi barat itu. Yahudi yang radikal berpendapat ya siapapun yang mencoba untuk menyerahkan tanah yang dijanjikan Tuhan ya kepada bangsa selain Yahudi maka mereka harus dibunuh. Nah, itulah yang dialami oleh Perdana Menteri Israel dulu Yitzhak Rabin kan dari Partai Buruh. Dia ditembak oleh pengikut Meir Kahane kelompok Katz itu. Ya, namanya Yigal Amir. Dia Yitzhak Rabin ditembak kalau enggak salah tahun 96 ya. Itu ditembak ya Yitzhak Rabin mati dan Yigal Amir diadili dan dia tenang-tenang. Nah, kelompok ini yang disebut sebagai Yahudi yang sangat keras karena mereka tanpa pandang bulu ya siapapun yang mencoba untuk menyerahkan tanah yang dijanjikan Tuhan itu kata mereka the promised land itu ya itu akan hancur akan di apa akan dibunuh oleh mereka gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kisahnya gitu. Israel sampai mendirikan ini. Nah, sekarang ini perundingan ini enggak selesai-selesai, tambah lagi pelik lagi gitu kan. Sikap Donald Trump kemudian menambah masalah dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal dalam resolusi PBB, Yerusalem itu corpus separatum namanya. Dia kota internasional. Dia terpisah ya. Nanti diatur tersendiri gitu. Nah, Israel enggak mau karena bagi mereka ini ideologis. Jadi masalah Israel dan Palestina itu sekarang makin pelik sebenarnya. Kenapa makin pelik? Karena menguatnya fundamentalisme di kalangan Yahudi. Ya, mereka sekarang menggunakan cara pandang ya agama Yahudi bahwa ini tanah yang dijanjikan Tuhan dan tidak ada kompromi. Tambah lagi Kristen fundamentalis di Amerika menguat ya, ya menguatnya Kristen fundamentalis ini menambah lagi mereka itu berpegang kepada kitab Kejadian 12:3. Jadi masalah Zionisme ini saya tulis dalam buku Wajah Peradaban itu dengan judul perselingkuhan peradaban barat dengan Zionisme. Kenapa saya bilang perselingkuhan? Karena ini unik. Yang menindas kaum Yahudi selama ratusan tahun itu adalah bangsa barat, itulah bangsa Eropa. Yahudi ditindas, mengerikan penindasan Yahudi itu. Ya. Kemudian Yahudi ini berpikir mereka harus punya negara, gitu kan, Der Herzl itu. Nah, uniknya lagi kemudian mereka mengambil negara balik ke Palestina, gitu loh. Minta Palestina yang darahnya adalah dengan ya jadi oleh karena itu konferensi ya Asia Afrika di Bandung ya tahun 1955 ya itu ditulis oleh Ruslan Abdul Ghani Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu ya itu disebutkan jiwanya salah satu jiwa konferensi Asia Afrika itu adalah anti Zionisme. Bahkan di Bandung itulah ditetapkan ya Zionisme itu sebagai imperialisme yang paling jahat ya di abad 20. The blackest imperialism, imperialism. Jadi imperialisme yang paling hitam. Kenapa disebut seperti itu? Karena kalau imperialisme kolonialisme biasa, mereka menduduki satu daerah ya, kemudian menguasai ekonomi, politiknya, militernya gitu ya. Mereka menjajah ya apa namanya daerah itu atau negara itu. Tapi kalau Zionisme lebih dari itu, ya dia menjajah satu negeri, kemudian penduduknya diusir yang bukan Yahudi, kemudian diganti dengan penduduk Yahudi. Kemudian idenya adalah the Jewish state, ya negara Yahudi, negara untuk orang Yahudi. Jadi ini negara rasis, ya negara rasis. Nah, itulah bayangkan ya. Al-Quran sudah mengingatkan bangsa Yahudi ini bangsa paling rasis. Ya, surat Al-Jumu'ah. Ya, Zionisme. Ya. Antum ya. Annakum awliya ulillahi min dunin nas. fatamannawul mauta in kuntum shodiqin wala yatamannawnahu abadan bima kuntum ta'malun. Wahai orang Yahudi, jika kamu mengaku-ngaku ya sebagai kekasih Allah satu-satunya, ya maka inginilah kematian. Nah ini coba. Al-Qur'an sudah menyebutkan, wahai orang Yahudi, jika kamu mengaku sebagai kekasih Allah satu-satunya. Ideologi mereka ini apa? Nahnu auliyaullah min dunin nas. Kami ini bangsa pilihan Tuhan. We are the chosen people. Ya, itu Al-Qur'an sudah menyebutkan bangsa Yahudi ini merasa bangsa yang disayang Tuhan, satu-satunya, enggak ada manusia yang lain. Ya, dan sampai kemudian Zionisme ini ya dimunculkan di situ. Ya, mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya karena rasnya. Jadi ideologi rasis Yahudi ini sebetulnya adalah ideologi yang sangat berbahaya, ya. Inilah nanti ya yang dikritik oleh banyak kaum Yahudi sendiri ya. Seperti yang saya tulis di buku ini, misalnya Dr. Israel Sahak, seorang cendekiawan Yahudi, dosen biokimia di Hebrew University. Nah, dia menulis buku Jewish History, Jewish Religion. Ya, buku ini bagi saya cukup bersejarah karena saya pernah bawa buku Jewish History, Jewish Religion ya beberapa tahun yang lalu. Itu berdebat dengan seorang pendukung negara Israel yang dia mendirikan IIPAC ya, Indonesia Israel Public Affairs Committee. Nah, bisa dilihat di internet ada itu. IIPAC ya, Indonesia Israel Public Affairs Committee. Jadi di Indonesia itu sudah ada lobby Israel dan itu terang-terangan di sini. Ya, waktu itu namanya Benyamin Ketang. Jadi dia membuat IIPAC di Indonesia karena dia lulusan Hebrew University. Dia orang Indonesia, anak muda ya. Waktu dialog di TV One itu pun dia menggunakan jaket ada lambangnya Israel. Jadi dia terang-terangan bahwa dia pendukung negara Israel dan bagian dari lobby Israel di Indonesia. Ya, itu saya lupa, yang jelas itu sebelum tahun 2014 ya, kalau enggak 2012 2013. Ya, saya cari di YouTube itu waktu itu belum ketemu. Ya, jadi dialog di TV One waktu itu ya, saya dihubungi untuk harus berdialog dengan Benyamin Ketang ini karena dia mau merayakan kemerdekaan Israel ya 14 Mei gitu loh. Nah waktu itu ketika saya berhadapan dia mengatakan begini bahwa dia ingin menjelaskan tentang hakikat negara Israel yang katanya orang Indonesia itu belum banyak paham, ya. Nah, saya bawa apa itu buku Dr. Israel Sahak ini, ya, buku Jewish History, Jewish Religion, ya. Dan ini orang Israel sendiri, saya bilang gitu kan. Ini doktor biokimia, dosen Hebrew University, nulis buku yang menyebutkan bahwa negara Israel itu negara yang membahayakan perdamaian Timur Tengah bahkan dunia, negara yang rasis, ya, negara yang sangat tidak manusiawi gitu ya kepada bangsa selain Yahudi. Jadi ceritanya buku itu ditulis oleh Dr. Israel Sahak ya. Karena dia menjumpai satu kasus ya di mana ada orang sakit di kota Yerusalem. Dia minta tolong orang Yahudi untuk panggil bantuan kesehatan lah ya. Ternyata orang Yahudi itu menolak ya untuk meminjamkan teleponnya dan akhirnya orang ini meninggal gitu. Dengan alasan nggak menolong karena dia bukan Yahudi. Dr. Israel Sahak ini mungkin dia Yahudi sekuler ya, dia nggak begitu paham kelihatannya dengan tradisi agamanya sendiri ya. Akhirnya dia teliti, baru di situ dia ngaku dia teliti ajaran-ajaran Yahudi dan dia menemukan ya banyak sekali ajaran-ajaran yang rasis itu. Ya, dia kemudian dia tulislah itu Jewish History, Jewish Religion yang menunjukkan gitu ya betapa tidak manusiawinya ideologi mereka ya. Jadi kalau orang Yahudi dan orang bukan Yahudi itu diperlakukan berbeda karena rasnya, bayangkan. Sampai Profesor Ismail Faruqi itu menjelaskan andekan negara Yahudi itu, negara Israel yang rasis ini gitu ya, ya itu dibuat di bulan sekalipun itu harus ditolak katanya. Karena ide itu ya itu tidak manusiawi. Ya, negara yang dibangun di atas ras itu ya, di mana kalau orang Yahudi melakukan kejahatan dengan orang bukan Yahudi hukumannya beda itu. Ya, kalau membunuh orang Yahudi dan bukan Yahudi, hukumannya beda. Nah, jadi karena darahnya itulah, darah Yahudi itu, dia dimuliakan gitu. Ya, jadi ini ideologi rasisme, ya. Nah, Zionisme itu memang satu bentuk rasisme. Itu keputusan PBB loh. Ya, cuma itu keputusan Majelis Umum PBB ya tahun 1975 yang menyatakan Zionisme adalah satu bentuk rasisme, ya. Nah, masalahnya apa? Majelis Umum PBB itu enggak punya kekuatan. Jadi di dalam struktur PBB itu udah diatur oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi yang punya kuasa itu namanya Security Council, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu, ya kan, dulu 11, sekarang 15 anggotanya. 5 anggota tetap, ya kan, Amerika, Rusia, dulu Soviet ya, Cina, Inggris, Prancis. Nah, 5 anggota tetap ini, ya, itu punya hak veto. Jadi resolusi apapun di Dewan Keamanan, kalau salah satu dari 5 anggota tetap ini tidak setuju, ya, batal itu. Ya, saya belum tahu sampai sekarang apakah itu sudah diubah atau belum, karena sejak dulu ya yang saya tahu negara-negara non-blok sudah termasuk Indonesia minta itu. Ya supaya strukturnya diubah, kan enggak adil gimana? Masa dalam negara tata negara di dunia ini ada 5 negara yang dianggap punya kekuasaan yang beda itu di PBB dengan negara-negara lain. Jadi di situlah yang saya sebut apa di situ ada demokrasi. Mereka bilang kita mengikuti demokrasi. Majelis Umum PBB meskipun 99% gitu ya setuju untuk mengecam Israel, ya 99% negara di dunia setuju gitu ya. Tapi kalau satu saja Dewan Keamanan nggak setuju, nggak bisa. Majelis Umum PBB tidak punya hak untuk memaksakan keputusan mereka. Misalnya yang melakukan embargo ekonomi, gitu ya, embargo termasuk serangan militer itu Dewan Keamanan. Itu. Ya, jadi kalau Dewan Keamanan nggak setuju atau satu anggota Dewan Keamanan nggak setuju, udah selesai. Ya nggak bisa. Makanya kenapa Israel sampai sekarang ini nggak bisa diapa-apain meskipun Komisi HAM PBB udah menemukan banyak pelanggaran HAM di Gaza dan seterusnya. Nggak bisa pokoknya. Selama Israel memegang Amerika, Amerika punya hak veto, nggak bisa dilaksanakan. Ya, itu tuh hebatnya di situ tuh Israel ini. Ya, negara kecil penduduknya hanya 6 juta gitu ya. Orang Yahudi di sana nggak sampai 6 juta bahkan di Israel itu. Tapi dia mempengaruhi ya kekuatan politik dunia itu sudah banyak lah. Hubungan antara Israel dan Amerika itu punya hubungan spesial, ya special ally, ya hubungan khusus itu banyak penjelasannya. Itu saya kupas di tesis yang saya tulis tentang politik luar negeri Israel. Coba bisa sekalian. Jadi kita kembali ya setelah Israel ini sukses untuk satu negara. Kenapa dibilang Zionisme ini gerakan sekuler yang 20 dikatakan paling sukses gitu ya. Karena gerakan ini sebetulnya gerakan sekuler tapi berbaju agama. Dia menggunakan dalil-dalil agama Yahudi gitu loh untuk mempengaruhi agar orang Yahudi gitu ya mendukung ya gerakan untuk mendirikan negara Yahudi tadi. Nah, saya baru sekarang kembali ya di Kongres Zionis pertama. Jadi Herzl itu begini, Dr. Herzl nih ya. Dia berubah pikirannya gitu ya. Ya, dari asimilasi ke perlunya orang Yahudi punya negara sendiri itu setelah ada kasus namanya Dreyfus Affairs ya. Kapten Alfred Dreyfus ini seorang pilot di Perancis itu keturunan Yahudi. Nah, dia dituduh melakukan pengkhianatan. Nah, dalam persidangan-persidangan ya Dreyfus ini muncullah teriakan-teriakan anti Yahudi. Nah, Herzl yang waktu itu sebagai wartawan menyaksikan itu. Akhirnya dia berubah pikiran. Orang Yahudi di Eropa itu sudah berasimilasi, ya, sudah mengubah namanya. Bahkan orang tua Herzl itu pun sudah menjadi Kristen. Mereka orang Yahudi itu sudah menjadi Kristen pun masih tetap dicurigai. Karena mereka Yahudi. Jadi karena akhirnya Herzl berpikir begini. Oh, Yahudi itu dianggap penyakit karena keturunan Yahudi. Karena darah Yahudi itu. Gitulah. Makanya dia kemudian mengajukan solusi. Solusi bagi orang Yahudi apa? Harus punya negara sendiri. Jadi kalau dulu mereka kan berpikir ya berpikir untuk asimilasi. Asimilasinya ya sudahlah, Yahudi itu sudah menjadi bagian yang integral dari masyarakat Eropa gitu. Nah, akhirnya mereka apa Herzl itu berubah gitu. Enggak, sekarang Yahudi supaya selesai masalahnya harus punya negara sendiri. Nah, itu 1896 dia tulis buku Der Judenstaat itu, negara Yahudi. Ya, negara Yahudi. 1891 tahun kemudian, 1897 dia menyelenggarakan Kongres Zionis pertama. Kongres Zionis pertama. Semula mau diselenggarakan di Berlin, ya, kemudian ditolak oleh orang Yahudi sendiri. Akhirnya dia selenggarakan di Basel di Swiss itu, ya. Nah, apa kehebatan Herzl ini? Herzl ini ya, bayangkan yang setuju, orang Yahudi yang setuju pada Zionisme untuk membuat negara sendiri itu minoritas, ya, itu sedikit jumlahnya. Tapi dia ngotot, ya, tetap Herzl ini dengan idenya, ya, dia punya idenya, ibaratnya dia juga penulis skenarionya, ya, dia nanti juga menjadi aktor utama Zionisme, gitu. Dan dia juga termasuk produsernya. Dia mencari dana untuk gerakan Yahudi ini, gerakan Zionis ini. Nah, di zaman-zaman awal, ya, akhir abad 19 itu orang Yahudi sudah sukses ekonominya di Eropa. Mereka menjadi orang-orang kaya, ya, mereka membantu negara-negara Eropa itu. Jadi orang-orang Eropa dibuat tergantung sama Yahudi. Nah, nanti yang menarik adalah bagaimana Zionisme ini bekerja di Turki Utsmani. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, 1897 kita tahu, ya, orang ya waktu itu masih nyari-nyari mana wilayah yang mau dijadikan negara Yahudi itu. Nah, yang unik Herzl tuh, Herzl bilang begini, mencatat dalam catatan hariannya, ya, bahwa negara Yahudi itu akan berdiri 50 tahun lagi. Nah, ini kita sebagai Muslim yang perlu memperhatikan ya bagaimana orang Yahudi ini meskipun jumlahnya sangat kecil ya, tapi mereka punya kemauan dan punya planning, punya rencana dan gigih mewujudkan rencana itu. Jadi kerja 50 tahun itu sudah direncanakan oleh Herzl. 50 tahun lagi negara Yahudi akan berdiri. Dan betul dari 1897 ke 14 Mei 1948 ya, negara Yahudi itu berdiri 50 tahun 3 bulan. Ya, 50 tahun 3 bulan. Makanya Herzl itu sangat dihormati di Israel karena dialah dianggap sebagai pelopor tadi itu ya, tokoh sentral dari gerakan Zionisme modern itu yang mendirikan negara Israel. Nah, sekalian, apa yang menarik ya, hambatan terbesar untuk berdirinya negara Yahudi di Palestina itu datang dari Turki Utsmani kan? Karena kan wilayah Palestina itu di bawah Turki Utsmani, ya. Nah, Herzl gitu ya, dia melobi ya, Sultan Abdul Hamid, ya, Sultan Abdul Hamid kedua itu ya, waktu itu kan, untuk menyerahkan tanah Palestina itu kepada Yahudi, gitu ya, kepada Zionis. Dan itu nggak main-main, ya. Turki Utsmani yang sedang mengalami problem ekonomi itu utang-utangnya dibayari oleh orang Yahudi, gitu ya. Dan banyak imbalan-imbalan yang mau diberikan, gitu ya. Tapi Sultan Abdul Hamid tegas, ya, menolak. Gitu. Bahkan dalam salah satu suratnya, ya, beliau menyatakan sampai tubuhku terkoyak pun nggak akan serahkan karena tanah Palestina itu bukan milikku, itu milik kaum Muslimin, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya meneliti khusus ini, ya, bagaimana gerakan Zionis di Turki Utsmani itu menarik. Ya, sebab nah ini di buku yang saya tulis nih, di buku Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Jadi konflik antara Islam dengan Yahudi ini, ya. Ini kan Yahudi Kristen Islam kan. Sebetulnya konflik yang panjang itu lebih antara Yahudi dengan Kristen. Itu panjang tuh, sebelum Islam pun sudah apa mengalami konflik. Kan kita ingat ya, dulunya waktu Kristen baru muncul, mereka dimusuhi Yahudi gitu lah, ya kan? Termasuk kisah Yesus itu dimusuhi Yahudi kan, agama Kristen itu nanti merupakan sempalan dari Yahudi gitu kan. Nah, itu asalnya, makanya Kristen itu sembunyi-sembunyi terus kan, baru 300 tahun di wilayah Romawi Kristen mulai diakui di masa Kaisar Konstantin ya, keluarlah namanya Edict of Milan tahun 313. Nah, Kaisar Konstantin mulai mengakui eksistensi agama Kristen di Kekaisaran Romawi. Kemudian sekitar akhir abad keempat, ya, 370-an Masehi, ya, Kaisar Theodosius dari Romawi itu menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi. Nah, dari situlah kemudian Kristen mulai naik, ya, nanti abad ke-7, ke-8 mulai terbentuknya kepausan. Sampai nanti, ya, Yahudi, jadi sekitar itu mulai abad ke-4 mengalami penindasan itu Yahudi di Eropa itu sampai abad ke-19, ya, panjang itu. Nah, hubungan Islam dengan Yahudi itu mengalami apa namanya? Islam dengan Yahudi itu mengalami konflik gitu ya, kalau berdasarkan buku-buku sejarah Yahudi, ya, History of the Jewish People, itu mereka selalu melihat kalau orang Muslim dengan Yahudi itu konfliknya di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu ketika orang Yahudi melanggar piagam Madinah kemudian diusir lah gitu, gampangannya begitu. Tapi di buku-buku Yahudi cerita tentang pelanggaran Yahudi terhadap piagam Madinah itu nggak ada itu. Saya sudah cek beberapa buku mereka itu nggak disebut gitu. Mereka selalu menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka nggak mau menyalahkan Yahudi. Tapi kasusnya itu saja, ya. Artinya Yahudi yang diusir dari Madinah, mereka banyak juga tinggal di negeri-negeri Muslim, di Maroko dan sebagainya itu ada. Nah, Yahudi yang tinggal di negeri Muslim itu coba tangkap, itu kan berarti abad ke-7 Masehi, ya kan? Sampai abad ke berapa? 18, abad 19, ya, akhir abad 19, awal abad 20, itu hubungan Muslim dengan Yahudi itu bisa dikatakan baik-baik saja, ya. Bahkan selama 800 tahun orang Yahudi itu, ya, mulai dari 711, ya, abad awal abad ke-8 sampai 1492 jatuhnya kota Granada di Andalusia, 800 tahun orang Yahudi itu mengalami zaman keemasan di Andalusia. Ini yang ditulis oleh beberapa penulis Yahudi, ya. Saya menulis Atlas of Jewish Civilization yang dieditori oleh Martin Gilbert, ya. Kemudian ada Profesor S.D. Guitin, itu profesor Yahudi, ya, itu juga menulis buku yang mengakui bahwa zaman kejayaan Muslim Spanyol, ya, itu juga zaman kejayaan Yahudi. Nah, kisahnya pada saat Yahudi mengalami kejayaan di Andalusia bersama orang Muslim, kondisi Yahudi tadi selama 800 tahun di Eropa, mereka tertindas. Ya, mereka tertindas, dianiaya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ceritanya kan 1492 nih jatuh Granada, 1496 dikasih apa itu? Ultimatum kan, Edict of Expel, perintah pengusiran. Yahudi maupun Muslim itu di ultimatum, mau pindah agama gitu ya, keluar dari Spanyol atau mati. Pilihan cuma tiga itu. Maka sekitar 150 ribu orang Yahudi keluar dari Spanyol. Mereka nggak mau pindah agama Kristen kan. Nah, kemana Yahudi lari itu? Bukan ke Eropa. Yahudi itu mengungsi ke Turki Utsmani. Ya. Jadi saya banyak menemukan gitu ya, beberapa dokumen dari buku-buku Yahudi gitu yang mengakui, ya, apa namanya, kebaikan hati sultan-sultan Turki Utsmani. Sampai di Turki Utsmani orang Yahudi itu mendapatkan jabatan yang tinggi, ya. Mereka dikasih jabatan mufti kalau bahasa Islamnya. Jadi chief rabbi, ya, chief rabbi. Jadi mufti Yahudi. Jadi Turki Utsmani itu punya, bahkan Yahudi itu punya wakil di parlemen Turki Utsmani, ya. Itu kebaikannya Turki Utsmani. 400 tahun lebih orang Yahudi dilindungi Turki Utsmani itu. Ya, ini. Nah, nanti ya usah sekarang. Ini yang saya yang berpikir, ya. Kalau dulu orang Yahudi, ya, begitu pada Nabi Musa, ya, begitu mudah berkhianat gitu ya. Nanti kita lihat ini dalam kasus Zionis ini. Ya, itu yang kita orang Muslim ini gitu ya bisa merasakan. Ya Allah, begini ya sifatnya Yahudi itu. Dilindungi oleh umat Islam, ya, di Andalusia 800 tahun. Ya, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Sultan-Sultan Turki Utsmani yang 400 tahun telah berbuat baik pada mereka, melindungi mereka di saat mereka ditindas, ya, oleh orang-orang Kristen di Eropa, gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika Zionisme ini, nah, ini yang memilukan. Ya, ketika Sultan Abdul Hamid tidak mau menyerang tanah Palestina, maka mereka lakukan gerakan, ya, saya sebut sebagai Smart Rebellion, ya, gerakan pemberontakan cerdas, ya, mereka menggunakan gerakan clandestine, ya. Itu disitulah peran Freemason kemudian. Apa yang mereka lakukan terhadap Turki Utsmani? Melakukan liberalisasi, ya. Itulah mereka mulai, ya, mendidik anak-anak muda Turki Utsmani yang cerdas-cerdas gitu ya. Mereka dididik di loji-loji Freemason itu. Dididik sebagai apa? Dididik dengan faham-faham liberal. Ya, faham liberal, ya, kemudian dari situlah muncul, ya, tokoh-tokoh seperti Abdullah Cevdet, ya, Ahmed Riza dan seterusnya yang kemudian mereka berfaham westernized, ya, mereka sudah terbaratkan, tersekulerkan, bahkan ya positivisme. Sampai Abdullah Cevdet itu mengatakan hanya ada satu peradaban, itu adalah peradaban Eropa. Ya, oleh karena itu kalau kita mau sukses gitu ya, mau berjaya, ya ambil peradaban barat itu. Ya, secara total, ya, ibaratnya mengambil pohon mawar, ya harus diambil duri dan bunganya sekaligus. Nah, gerakan clandestine, ya, Zionisme, ya, atau Freemason tadi di Turki Utsmani itu cukup menarik. Halus sekali mereka itu, ya, mereka sampai akhirnya nanti Turki Utsmani runtuh, ya. Jadi Sultan Abdul Hamidnya itu kokoh, tapi pejabat-pejabat di Palestinanya sudah bisa disuap. Orang Yahudi sudah banyak membeli tanah-tanah di Palestina. Mufti Palestina sudah mengharamkan, ya, mengharamkan pembelian tanah oleh orang Yahudi di Palestina. Tapi masyarakat, ya, mereka mau uang, mereka jadi apa yang ada kasus penyuapan, orang Yahudi buktinya makin banyak tinggal di Palestina. Padahal sikap Sultan Abdul Hamid tidak menerima itu. Nah, itu makanya 1924 nanti ketika Turki Utsmani runtuh, ya, 1918, ya, mulai Inggris masuk ke kota Yerusalem, dia membawa milisi Yahudi. 1918 itu mulai. Ya, puluhan ribu milisi Yahudi mulai masuk ke kota Yerusalem. Nah, organisasi-organisasi paramiliter Yahudi inilah yang nanti mulai melakukan teror, ya, di Palestina. Ini hati-hati betul nanti. Ini penting untuk kaum muslimin, ya, karena meskipun jumlah orang Yahudi yaitu sedikit di Palestina, jauh lebih sedikit daripada orang Palestina maupun Arab, tapi ketika mereka minoritas, ya, mereka itu kuat secara ekonomi, mereka terorganisir, ya, mereka punya pasukan khusus untuk itu, ya, mereka mampu, ya, meneror dan mengusir orang-orang Palestina. Ya, jadilah kemudian mereka berhasil mendirikan negara Israel itu. Jadi ada tiga katanya sukses Zionisme itu, ya. Satu, mereka menguasai finance, keuangan, ya. Mereka menguasai public opini, ya. Dan mereka menguasai lobby. Ini tiga senjata ampuh, ya. Nah, kenapa gerakan Zionisme ini sukses waktu itu? Mereka menguasai tiga hal ini. Jadi menguasai lobby, menguasai keuangan, dan menguasai opini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, salah satu yang meruntuhkan, ya, gerakan Turki Utsmani, Ottoman Empire ini gitu, atau kekhalifan Turki Utsmani, apa? Adalah liberalisme Yahudi ini. Ya, liberalisme Zionisme itu, ya. Dan kita tahu memang Freemason kan semboyannya itu kan liberty, equality, fraternity. Jadi gerakan liberal ini gitu ya, itu bergerak gitu ya. Kalau kita lihat dari kemunculan Freemason 1717 di Inggris, ya, 1717 di Inggris. Ini 1717 Freemason tuh. 1774, ya kan, menggerakkan revolusi Amerika. Ya, 1774. 1762 Freemason masuk Indonesia. Nah, itu baca bukunya Dr. T.H. Stephen. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Sinar Harapan. Itu gerakan Freemason di Indonesia atau Tarekat Mason Bebas. Terjemahannya begitu. 1789 menggerakkan revolusi Prancis. Tumbang kekuasaan agama di Prancis itu, ya. Kemudian Prancis menjadi negara sekuler. Apa semboyan Freemason revolusi Prancis itu? Sama, equality, fraternity, equality, liberty, equality, fraternity. Nah, itu yang di Prancis kan, 1789. 1924 meruntuhkan Turki Utsmani. ya, saya bisa menyebut ini. Dan nanti yang menariknya, salah satu yang menyerahkan surat pemecatan khalifah, ya, itu adalah seorang Yahudi, Emmanuel Karasu, ya, anggota parlemen Turki Utsmani, seorang Yahudi. Ya. Nah, jadi apa pelajaran yang penting bagi kita? Jadi hati-hati, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan satu kekuatan besar seperti Utsmani itu diruntuhkan, gitu ya, dengan memang paham-paham yang merusak pemikiran itu, dijauhkan dari agama, ya, menjadi sekuler. Umat Islam kalau sudah nggak berpegang pada agamanya, mau berpegang pada apa lagi, ya? Jadi kalau sekarang kita mau kembali gitu ya kepada Islam, jadi kalau orang mengatakan 1924 Turki Utsmani runtuh, itu jangan melihat 1924-nya, ya, ya, apa Sultan Abdul Hamid begini, betul Sultan Abdul Hamid itu orang ini, tapi masyarakatnya gitu itu sudah tersekulerkan, apalagi anak mudanya. Nah, ini yang penting ini, karena jadi ketika golongan tua gitu ya, Sultan Abdul Hamid ini nanti diposisikan golongan tua, nggak bisa diliberalkan. Apa yang mereka lakukan? Yang diliberalkan anak mudanya. Mereka sabar menunggu itu. Ya kan? Mereka menunggu 25 tahun, 50 tahun, mereka tahu. Ya, oke, sekarang nggak bisa kan. Tapi siapa yang mau? Yang mimpin negara ini kan 50 tahun lagi siapa? Kan bukan dia. Ya, nah ini penting ini. Jadi kadangkala sekali ya kita, saya perhatikan begini, umat Islam ini kalau soal kepemimpinan banyak sekali yang apa namanya instan gitu ya, sibuk tiap lima tahunan gitu. Kita kalau sekarang menghadapi masalah, ya kan, jangan bicara 5 tahun, 2000 sekarang 2020 2024, ya kita bicaralah 2045 minimal, 2050. Siapa 2050 itu yang akan memimpin Indonesia gitu ya? Ya bukan seorang kepemimpinan itu bukan hanya dalam bidang politik. Ya siapa yang akan memimpin ekonomi? Siapa yang akan memimpin di bidang keilmuan? Ya siapa yang akan memimpin di bidang ilmu tafsir? Ya siapa yang akan memimpin di bidang hadis? Siapa yang akan memimpin di bidang politik, ilmu politik dan sebagainya? Bidang keilmuan itu memegang otoritas. Ya ini jadi Zionisme ini penting karena nanti perjalanannya panjang, ya tidak tiba-tiba begitu negara Israel itu berdiri. Ada proses yang panjang yang kita bisa belajar dari situ ya, bagaimana orang Yahudi ini gitu ya, mereka menderita selama ratusan tahun, ditindas terus selama ratusan tahun ya. Bagaimana mereka bertahan ya, seperti kalau ibarat virus itu mereka ngepompong gitu, bukan ngepompong. Kalau bakteri itu begitu, virus susah. Bakteri bisa, bakteri itu kuman itu dia bisa bertahan di cuaca yang tidak menguntungkan gitu ya. Dia bertahan dengan cara tertentu. Nanti ketika iklim kondusif mereka bangkit lagi. Mereka terus belajar dari pengalaman sejarah mereka itu. Dan sekarang ya orang bisa melihat bagaimana kekuatan Yahudi di dunia. Ya itu yang banyak ditulis oleh Paul Finley ya di Amerika kan, mantan senator Amerika itu yang banyak menulis buku tentang, bahkan Henry Ford yang itu menulis buku International Jew ya, itu juga menggambarkan bagaimana pengaruh Yahudi di Amerika itu ya. Dan terakhir yang saya sebut kemarin, bayangkan seorang wakil presiden Joe Biden gitu ya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi di Amerika karena mereka telah berhasil ya mengubah persepsi bangsa Amerika ya melalui medsos dan melalui film ya, sehingga bangsa Amerika kemudian menerima perkawinan sesama jenis dan bahkan melegalkan ya. Itulah contoh ya perlunya kita memahami Zionisme ini gitu ya, karena ini pengaruhnya luas ya, termasuk dalam dunia pendidikan kita ya, bagaimana pemikiran liberalisme itu telah meruntuhkan ya anak-anak muda Turki Utsmani gitu ya, mereka diliberalkan dan akhirnya ya tinggal tunggu waktu saja. Jadi kalau kita memahami keruntuhan kehancuran Turki Utsmani itu, saya akan hanya melihat ini serangan dari Yahudi, serangan dari ini, serangan dari barat ya. Iya, tapi lihat di dalamnya gitu loh. Jadi maksud saya begini ya, kita di samping kita harus paham ya serangan-serangan dari luar ya, tapi kita harus lebih memahami kelemahan kita ya, seperti kasus corona inilah gitu ya. Kita harus paham karakteristik virus ini gitu ya, dan setelah kita paham itu, apa yang kemudian terpenting adalah memahami daya tahan tubuh kita ya memang kondisi apa namanya ya birokrasi ya masyarakat waktu itu sudah apa namanya sudah terpengaruh paham-paham yang melemahkan mereka. Bahkan anak muda di Turki Utsmani sudah terpengaruh yang elit-elitnya kan. Nanti apalagi kan Kemal Atatürk itu kan sudah lama disiapkan. Ya, tapi jangan melihatnya Kemal Atatürk. Ya, lihat bagaimana persebaran paham liberal itu. Ya, pembinaan mereka di loji-loji Freemason. Itu yang saya tulis rinci di dua buku ini, Konflik Yahudi Kristen apa namanya di sini dengan bagaimana apa namanya gerakan Freemason itu cukup taktis sekali, strategis mereka tuh diam terus, gak banyak ngomong, gak banyak teriak-teriak. Orang-orang Yahudi di Turki Utsmani itu gak ada mereka teriak-teriak, kita mau menumbangkan Turki Utsmani, menumbangkan. Enggak, mereka didik saja generasi muda Turki Utsmani itu sampai akhirnya mereka sendiri yang menumbangkan pemimpinnya sendiri gitu ya, sudah dengan ideologi yang baru. Ya, ini yang penting. Ya, jadi saya kira demikianlah, ini sekedar wawasan ya untuk kita menambah wawasan karena ya Al-Qur'an sudah banyak menyebut ciri-ciri kaum Yahudi dan ciri-ciri itu bisa kita lihat ya ketika kondisi yang sekarang terjadi di Israel dan berbagai belahan dunia yang lain. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, yes, yang pertama dari saudara Beni Amri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana juga pendapat antum tentang upaya yang dilakukan Imam Syamsi Ali dalam upayanya untuk lebih membangun dialog dengan Yahudi di Amerika? Dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan dalam sinagog di Singapura, Imam Syamsi Ali mengatakan bahwa ayat Al-Baqarah ayat 120 walantardu an kal yahudu, menurut beliau itu adalah ayat mengatakan agar supaya kamu berupaya keras membangun persahabatan. Imam Syamsi dalam hal ini nampaknya menggunakan metode pendekatan yang agak nyerempet hermeneutika. Menurut saya, menurut Beni Amri, saudara Beni Amri, bisa dilihat di ada di YouTube, kan di YouTube nih, yang mana Imam Syamsi Ali di interview oleh Daud Yusuf dalam menit ke-8. Ya, saya minta maaf belum anu ya, belum baca secara lengkap apa pendapat Imam Syamsi Ali tentang ayat tafsir Al-Baqarah 120 itu ya. Jadi saya belum bisa menjawab itu karena setahu saya sejauh banyak tulisan Imam Syamsi Ali yang lain lah gitu ya. Itu saya melihat beliau masih orang yang lurus gitu ya, yang dalam apa namanya orang muslim yang anu lah insyaallah orang muslim yang baik perjuangan Islam. Nah, apakah mungkin kadang-kadang begini ya. Saya memahami ya posisi beliau karena beliau tinggal di Amerika ya kan, di sana minoritas muslim ya, itu tentu ada psikologis ingin diterima, sedangkan posisi Yahudi kan kuat sekali di Amerika itu. Jadi supaya bisa bertahan di Amerika mau tidak mau harus bersahabat dengan orang-orang Yahudi di sana. Nah, itu bisa kita maklumi secara psikologis ya. Tapi saya belum bisa mengomentari tentang apakah penafsiran seperti itu bisa diterima atau tidak. Ya, itu minta maaf belum bisa jawab masalah ini. Nanti insya Allah saya cek lagi. Ya. Yang kedua dari saudara Beni, bagaimana menurut antum metode eskatologis yang dipakai oleh Syekh Imran Hussein? Iya, ini juga saya belum bisa juga. Saya ada bukunya Pak Imran Hussein dan terus terang saya kurang begitu tertarik gitu ya. Terus terang aja gitu ya. Sampai sekarang belum tergerak untuk kan dia nulis juga tentang masalah Yerusalem, Syekh Imran Hussein ini. Ya, jadi kalau saya pegangannya begini Mas Weni ya, yang penting kalau ada penafsiran-penafsiran sesuatu, saya tetap merujuk kepada mufasir-mufasir yang muktabar. Jadi saya tidak berani keluar, saya pribadi gitu ya, tidak berani keluar. Jadi antum silahkan ngecek saja gitu. Ya, apakah pendapatnya Imran Hussein, Sahimul, atau pendapatnya Syamsi Ali atau siapapun gitu ya. Saya lebih suka mengikuti gitu ya pendapat para mufasir yang muktabar. Ya, jadi dalam metodologi tafsir itu sudah menurut saya sudah baku metodenya. Kalau metode itu diubah, itu akan bermasalah. Ya, nanti akan muncul berbagai jenis tafsir yang sifatnya spekulatif. Prof. Alatas mengingatkan ilmu tafsir bukan ilmu spekulasi. Ya, ilmu tafsir itu ilmu pasti. Ya, itu termasuk ayat-ayat tentang Yahudi ini. Memang saya sendiri sekarang baru terpikir nih, ingin juga saya tuh khusus ya meneliti ya tafsir. Ya, saya bukan menafsirkan Al-Quran, saya ingin meneliti ya tafsir-tafsir yang muktabar gitu ya tentang ayat-ayat Yahudi dalam Al-Quran. Ini keinginan saya nih, mudah-mudahan nah terwujud. Saya ingin menulis khusus masalah itu karena setelah saya membaca mempelajari banyak tentang Yahudi ini gitu ya, itu saya jadi pengen untuk memahami Yahudi dalam perspektif Al-Quran. Sudah ada beberapa buku tapi itu masih terlalu ringkas ya. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan panduannya gitu ya. Ya, saya pribadi seperti itu ya, ingin tetap memegang ayat-ayat itu menurut penafsiran yang muktabar ya, yang terima oleh para ulama-ulama yang punya otoritas di bidang tafsir. Oke, yang lain? Dari Saudara Wahyudi Surinto, izin bertanya Ustaz, mohon jelaskan asal mula Semitisme dan apa bedanya, apa perbedaannya dengan Zionisme? Ya, ini istilah yang digunakan oleh Yahudi gitu ya, bahwa kalau orang mengkritik Zionisme gitu ya, itu dibelokkan ke antisemit gitu ya. Nah, Semit ini kan salah satu keturunan siapa? Nabi Nuh. Ya. Nah, itu yang tidak betul. Ya, ini istilah Yahudi ini. Ya, Yahudi kan ingin menggalang kekuatan Kristen. Dia minoritas kan. Jadi, sampai ada ilmuwan yang menyebut peradaban Yahudi ini peradaban yang tertawan. Ya, dia arrested civilization. Dia kecil, dia nempel. Jadi, waktu Islam jaya, Yahudi ini menempel ke Islam. Ya, jadi dia seperti parasit begitu ya di Islam. Begitu Eropa kuat, Yahudi nempel ke Barat gitu, ya dia kemudian mempengaruhi, ya jadi kayak apa namanya parasit itu di Barat itu. Nah kemudian dia justru mengendalikan itu. Ya tadi itu jadi setiap kritik nanti kepada Zionisme gitu ya, selalu disikapi sebagai antisemitisme. Nah dengan semitisme itu dia ingin melibatkan perasaan kolektif bangsa Barat itu, ya sehingga seolah kalau nyerang Yahudi sama dengan juga nyerang Barat, ya. Nah, walau alam ini ya, kita karena ini banyak hal yang misterius dalam soal-soal nanti ya kalau sudah masuk dalam lapangan politik dan militer bahkan dalam kasus-kasus di dunia ini. Begitu saja. Kemudian. Dari Saudara Anggi Wibowo, Yahudi itu agama misi atau tidak Ustaz ya? Terima kasih. Yahudi bukan agama misi karena justru mereka ini agama bangsa. Henoteisme, maka orang Yahudi tidak berminat ya mengajak orang di luar orang Yahudi untuk masuk agama Yahudi. Kan mereka nggak ada propaganda masuk agama Yahudi gitu. Mereka yang bisa memeluk agama Yahudi itu adalah orang yang bangsa Yahudi. Gitu. Nah ini dalam bahasa Indonesia ini agak rancu ya, bangsa Yahudi, agamanya Yahudi gitu. Nah kalau bahasa Inggris kan beda, orang Yahudi, bangsa Yahudi disebut dengan the Jew, ya. Agama Yahudi, Judaism. Gitu. Jadi beda antara Jewish people dengan Jewish religion. Nah, Jewish religion adalah Judaism. Nah, itu jadi kalau agama Yahudi dia bukan agama misi. Ya. Selanjutnya dari Saudara Nanang P. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, seperti gerakan Yahudi ini sangat sistematis dan menguasai berbagai aspek. Apakah ini bagian dari keunggulan Yahudi atau sebenarnya ketidakpedulian atau kelemahan mayoritas kita? Bagaimana strategi efektif untuk mengcounter gerakan Yahudi ini? Syukran. Ya, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh. Memang bangsa Yahudi, ya karena mereka ini bangsa yang memiliki soliditas gitu ya. Eksklusivismenya itu tinggi sekali. Nah, jadi mereka itu eksklusif gitu ya. Itu yang juga ada analisis sejarah ya. Kalau nggak salah di Profesor Salabi ketika mengapa kemudian Fir'aun membantai mereka gitu ya. Karena di Mesir dulu kehidupan mereka juga eksklusif. Jadi setelah era Nabi Yusuf berakhir kejayaannya, kaum Yahudi ini kan eksklusif dari dulu. Ya kalau kita lihat mereka tinggal di ghetto, di kayak camp, kelompok-kelompok Yahudi gitu lah. Dan mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan itu. Nah semangat ini yang menjadikan mereka gitu ya memiliki semangat untuk keunggulan itu. Nah, itu bisa kita pahami mengapa kemudian Hitler membantai mereka di Jerman itu. Bangsa Yahudi menunjukkan prestasi-prestasi tinggi di bidang ekonomi, ya, di bidang keilmuan, ya. Tapi orang Muslim sudah terlatih menghadapi Yahudi ini selama ratusan tahun, gitu kan? Jadi wong dari dulu Yahudi ini bisa dikalahkan di Madinah, ya kan? Kemudian di Andalusia mereka 800 tahun ikut kaum Muslimin, bahkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dokter pribadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu Moses bin Maimun, itu tokoh Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi, ya, itu pemuka agama Yahudi, ya, jadi orang Muslim dulu itu menghadapi Yahudi biasa saja. Jadi kalau artinya begini, kalau Yahudi mengklaim mereka unggul karena darahnya, maka umat Islam itu dipacu gitu ya, didorong untuk lebih unggul dari Yahudi karena imannya. Gitu kan? Nah, di sini menariknya kan, misalnya Yahudi merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, kita ini ya sekalian ini menariknya apa? Ibadah kita ini itu seperti ya diatur oleh Allah untuk mengkritik Yahudi itu. Ya coba kita dalam sholat sudah walil maghdubi alaihim waladdallin, al maghdub al yahud, al baqarah mulai ayat 40 bicara Yahudi, ya kemudian terus sampai ayat 120 walang tartu angkal yahudu wal nasara hatta tabi amilatah, ya terus begitu, ya sampai ritual haji, ya kan ada sa'i gitu ya. Kalau orang Yahudi itu menghina Hajar, ya maka orang Muslim memuliakan Hajar. Kalau Yahudi mengklaim mereka sebagai keturunan Ibrahim, karena mereka selalu mengatakan kami ini keturunan yang sah dari Ibrahim. Ya, sedangkan bangsa Arab itu keturunan Buddha, yaitu Hajar, gitu loh. Maka kami bangsa pilihan Tuhan. Karena di kitab Kejadian pasal 12 ya, Kejadian ayat 12 tadi itu menyebutkan bahwa aku berikan ya negeri ini untuk anak keturunanmu. Ya kan? Dalam kitab Kejadian ya, ayat pasal 2 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkah. Ya, jadi orang ya, orang kaum Kristen fundamentalis dan Yahudi Sionis tadi mengambil ayat ini secara tekstual saja ya, bahwa pokoknya siapa yang mendukung Yahudi itu akan diberkati Tuhan gitu ya. Siapa yang mengutuk Yahudi akan dikutuk oleh Tuhan gitu. Nah itu yang mereka gunakan ya, mereka jadi memang kita akui ya Yahudi ini unggul gitu ya, tapi orang Muslim dari dulu sudah pengalaman menghadapi mereka ya, bukan karena Yahudinya yang hebat kemudian kita kalah, karena memang kelemahan itu disebabkan oleh kondisi kaum Muslimin sendiri ya. Kalau mau kaum Muslimin bisa kuat ya, mereka harus kembali seperti dulu dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kedisiplinan ya orang Yahudi ini. Itu sudah ditulis juga oleh Syekh Saqib Arsalan di buku Limadza Ta'akhkhara al-Muslimun wa Limadza Taqaddama Ghairuhum. Ya, mengapa bangsa Yahudi? Mana? Coba ya bayangkan, tradisi literasi bangsa Yahudi ini sangat tinggi. Kalau orang Muslim mau begitu harus meningkatkan budaya literasinya, itu budaya ilmunya. Jadi itu saja sebetulnya bisa diketahui mengapa Yahudi unggul, bukan karena dia keturunan Yahudi, karena memang mereka melakukan kerja-kerja ya, kerja-kerja keilmuan, kerja-kerja peradaban yang menyebabkan mereka unggul, gitu aja. Ya, kita juga siapapun bisa bangsa di dunia ini untuk menapai ya kerja-kerja yang menyebabkan mereka menjadi umat yang unggul gitu. Ya. Baik. Satu lagi, Cok. Dari saudara Ambuwah dari ada dua pertanyaan. Ini dua-duanya berbau eskatologi sebenarnya. Di akhir zaman, yang pertama, di akhir zaman umat Islam versus Yahudi dan umat Islam berada di dalam kepemimpinan Imam Mahdi. Agar umat Islam jadi pengikut atau pendekar Imam Mahdi, bagaimana Ustaz? Kita tunggu aja. Saya sedang mengumpulkan cerita-cerita akhir zaman ini. Ada beberapa buku yang karena beberapa ustadz saya di YouTube itu banyak bicara tentang akhir zaman ya, yang saya pikir perlu berhati-hati ketika mencocokkan antara dalil-dalil nas Quran hadis gitu ya dengan realitasnya, faktanya. Coba nanti kadang saya lihat ada yang menjelaskan, oh Rasulullah pernah bersabda begini gitu kan, oh kondisinya begini ya, jangan-jangan udah dekat nih gitu lah. Ada yang bilang Imam Mahdi akan turun 2020 ini ya. Ada yang bilang Israel nanti akan hancur 2022 dan seterusnya gitu. Jadi ini kalau sampai begitu tahun-tahun begitu, saya belum berani lah ya, karena kondisi melihat fakta itu ya perlu dicermati dengan hati-hati gitu ya, dan menurut saya perlu didiskusikan dengan para pakar ya. Tidak bisa kita melihat menangkap satu gejala, satu fenomena, kemudian ditafsirkan terus dicocokkan dengan satu hadis ya, nanti terlalu terburu-buru ya, khawatirnya begitu. Tapi saya nggak berani komentar ya, menyalahkan atau membenarkan. Baru ada muncul ya, misalnya contoh ya, ada hadis tentang disebut lima fase umur umat Islam itu kan, zaman apa nubuah, kemudian zaman khilafah alamin haji nubuah, khilafah urasyidin ya, kemudian apa mulkan adon gitu ya, kemudian mulkan jabarian, kemudian nanti kembali ke khilafah alamin haji nubuah gitu. Beberapa kelompok umat Islam dan banyak ustadz juga menjelaskan hadis ini, mulkan adon itu dari zaman Muawiyah sampai Turki Utsmani runtuh 1924. 1924 sampai sekarang diartikan dengan mulkan Jabarian. Nah, setelah mulkan Jabarian nanti katanya udah deket nih, mau berakhir katanya, mau kembali khilafah alamin haji nubuah. Tapi nanti ketika menjelaskan khilafah alamin haji nubuah, dalilnya informasi dari CIA gitu ya, bahwa khilafah akan berdiri sebentar lagi. Dari mana itu? Nah, ini harus hati-hati nih, maksud saya untuk kita, terutama para ustadz, menurut saya kalau sudah sampai di situ, kita perlu sangat berhati-hati supaya nanti tidak mudah gitu ya. Dan ternyata itu juga terjadi loh di kalangan Kristen. Di kalangan Kristen fundamentalis itu, di Indonesia pun mereka menunggu yang namanya the second coming of Christ. Ya, apa namanya, kedatangan Kristus yang kedua. Dan mereka menunggu itu. Kenapa mereka mendukung Zionisme ya, berdirinya negara Israel? Karena orang Kristen fundamentalis itu percaya Yesus itu gak akan datang lagi sampai orang Yahudi kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu Eretz Israel itu. Itu kepercayaan mereka. Maka mereka berusaha ya mengembalikan orang Yahudi untuk menguasai Palestina sepenuhnya. Gitu ya. So, nanti Yesus baru datang. Ini kepercayaan mereka. Ya, nah, apakah begitu? Banyak juga orang Kristen, malah mayoritasnya Kristen nggak percaya itu. Ya, mereka tidak mendukung Zionisme itu. Ya, karena itu satu bentuk penjajahan. Pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan. Pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan. Ya, ini contohnya. Ya, begitu aja ya. Ada lagi? Enggak? Saya masih terkait dari Amroh. Pungutan Imam Hadi itu tepatnya kapan, Ustaz? Saya lihat ceramahnya Kiai Haji Tengku Zulkarnain, pada salah 2024 akan muncul Imam Mahdi, karena guru beliau pernah melihat saat umur 11 tahun. Mengenai pendapat Ustaz, mungkinkah Imam Mahdi muncul 2024? Iya, itu saya sempat dengarkan juga gitu ya, katanya sudah sampai ada suaranya. Itu yang saya bilang tadi, saya tidak berani. Saya tidak berani. Menurut saya sampai kepada menyebutkan tahun, apa itu betul Imam Mahdi, itu perlu diverifikasi lah. Ya, itu perlu, jangan sendiri maksud saya gitu. Jadi keterangan seorang ini gitu ya, itu perlu di cross check beritanya gitu ya, betul atau tidak. Nah, tapi kalau beliaunya mempercayai itu, ya saya kan nggak bisa gimana, mau ukurannya salah benar gimana, kan nggak ada. Itu soal kepercayaannya ya. Jadi hadisnya jelas, tapi sampai tahun berapanya, nah itu kan kita nggak ada dalam hadis itu seperti itu. Itu menurut saya masih dugaan. Ya, jadi saya kira begitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah kita selesai malam hari ini kuliah yang ke-21 ya. Insyaallah besok pagi pukul 6 kita lanjutkan kembali ya kuliah yang ke-22 insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Allah berikan perlindungan pada kita semua, keluarga kita ya, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi, karena sekarang sudah ada berita di Kota Depok ini dari pemerintah Kota Depok ya, libur sekolah itu diperpanjang, maksudnya bukan libur sih, katanya belajar di rumah ya, diperpanjang sampai tanggal berapa, 11 April ya kan, 11 April, jadi panjang lagi nih pesantren, apa perlu kita tambah lagi kuliahnya nanti itu, Allah alam ya. Kita lihat nanti rencana kita seperti apa ya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.